senyuman di wajahmu membuatku terdiam dan terpaku. Mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Banyak kata yang tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu. Aku langkah yang meyakiniku, kau tak.